Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh al Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebelumnya kita sudah membahas Kitabul Hajj. Pembahasan seputar haji. Kita bahas secara cepat, secara ringkas. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memasuki pembahasan yang berjudul Kitabul Buyu'. Al-Buyu', jual beli. Berarti kita sudah memasuki bab muamalah, yaitu yang kaitannya dengan jual beli. Wa ghairiha minal mu'amalat, dan yang lainnya selain jual beli di antara bab mu'amalat. Tentunya al-buyu' atau jual beli adalah sesuatu yang Allah halalkan di dalam syariat Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Di sini muallif rahimahullahu taala Al-Qadi Abi Syuja' berkata Al-buyu' thalathatu asya'. Jual beli itu terbagi menjadi tiga. Ya, jual beli terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bai'u 'ainin musyahadatin fajaiz. Transaksi jual beli dengan barang yang terlihat. Ya, barangnya ada di hadapan kita. Saya menjual handphone, handphonenya terlihat. Ya, atau menjual buah-buahnya ada di hadapan kita. Ya, musyahadah. Terlihat, bisa disaksikan. Fajaizun. Maka ini boleh. Ya, jadi boleh kita melakukan transaksi jual beli dengan barang yang ada di hadapan kita, terlihat baik oleh pedagang ataupun oleh pembeli. Dan ini yang normal, jual beli bentuk konvensional atau bentuk yang umum ya seperti itu. Yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Dan jual beli atau menjual sesuatu mausuf yang memiliki sifat yang jelas atau yang kita sebutkan sifat-sifatnya fi dhimmah, ya, atau biasa disebut oleh para ulama dengan istilah bai'us salaf atau bai'us salam. Bagaimana itu bai'us salaf atau bai'us salam? Yaitu seorang pedagang menawarkan barang dagangannya. Ya, berupa sesuatu yang tidak dia bawa. Tetapi dia membawa katalog. Kalau zaman sekarang kita sebut dengan ada katalognya. Ya, katalog barang yang dia jual dengan gambar, dengan sifat yang mausuf, yang sifatnya jelas, ya, menjual sesuatu yang sifatnya jelas, disebutkan warnanya warna ini, jenisnya jenis ini dan itu dan lain sebagainya, mausuf, ya. Fajaizun, ini pun boleh, tentunya ada syarat-syaratnya sebagaimana nanti akan dibahas, ya, bai'us salam. Misalnya uangnya di muka, ya, sedangkan barangnya di akhir, ya. Fajaizun, maka ini boleh. Idza wujidat as-sifatu ala ma wusifa bihi. Idza ma wujidat As-sifatu ala ma wusifa bihi. Apabila sifatnya itu sesuai dengan spesifikasi yang diceritakan. Jadi antara mausufnya, antara sifat dengan mausuf itu harus mutabaqah, harus sesuai. Antara sifat dengan yang disifati harus sesuai, ya. Maka kata beliau, fajaizun, boleh. Ya, tadi kita contohkan seperti jual beli menggunakan katalog gambar. Dipesan, satu bulan lagi akan datang. Katalognya jelas, ada gambarnya, ada ukurannya, ada warnanya, ada harganya, semua jelas, katalog. Ya, kalau bahasa kita sekarang. Fajaizun, maka itu boleh dilakukan, transaksi seperti itu. Idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Apabila didapatkan sifat yang sesuai dengan yang disifatkan. Ya, ini jenis yang kedua. Ini jenis yang kedua. Kemudian dikatakan di sini jenis yang ketiga, wa bai'u 'ainin ghaibatin. Menjual satu barang yang ghaibah, tidak terlihat. Lam tusyahad. Ya, lam tusyahad. Tidak terlihat, ya, tidak disaksikan oleh mata. Ya, jadi tidak terlihat. Wa lam tusaf. Dan juga tidak disebutkan sifatnya. Ya, tidak disebutkan sifatnya, barangnya tidak ada di hadapan, sifatnya pun tidak bisa diceritakan. Fala yajuz. Maka dalam kondisi ini tidak boleh. Ya, dalam kondisi ini tidak boleh. Kenapa? Kata para ulama, lihtimali khatarul ghisy wal khida'. Lihtimal khatarul ghisy wal khida'. Karena adanya kemungkinan kecurangan dan penipuan. Barangnya tidak ada. Dan dia pun tidak bisa mensifati barang tersebut. Maka jenis seperti ini tidak boleh, kata beliau. Ya, tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli an ainin ghaibah, atas satu barang yang tidak terlihat, lam tusyahad, ya, tidak belum dilihat, disaksikan, walam tusab, dan tidak juga disebutkan sifatnya atau tidak ditunjukkan gambarnya atau katalognya. Fala yajuz, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Al-ihtimal, ya, wujud al-gharar wal-gish wal-hida', karena itu adalah bentuk gharar yang memiliki kemungkinan adanya tipuan, ya, dan adanya kecurangan. Maka untuk menutup pintu-pintu tersebut yang tentunya bisa menimbulkan kezaliman, ada pihak yang dizalimi, dan kezaliman ini tidak jarang mengantarkan kepada permusuhan di antara manusia, maka jenis jual beli seperti ini dilarang di dalam Islam. Ini tiga jenis jual beli secara umum. Yang pertama adalah bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun. Menjual satu barang yang bisa disaksikan, ya, bisa dilihat, maka ini boleh. Jenis yang kedua adalah menjual sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya, ya, dan nanti si pedagang itu apabila sudah datang waktu yang disepakati, maka dia wajib memberikan kepada pembeli barang yang sudah disepakati. Fajaizun, jenis yang kedua ini boleh. Idza wujidat as-sifatu, apabila sifat itu ditemukan di dalam barang yang dijual. Artinya antara sifat dengan yang disifati mutabik, yaitu sama, ya. Tetapi kalau yang dijual, ini jenis yang ketiga, adalah satu barang, kata beliau, yang ainin ghaibah, satu barang yang tidak terlihat, ya, walam tusof, dan juga tidak disebutkan sifat-sifatnya, fala yajuz, maka tidak boleh. Di sini disebutkan, ya, berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam naha an bai'il gharar. Rasulullah naha an bai'i al-gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Dan gharar itu artinya ya jahalah, fihi jahalah. Jahalah itu ada ketidakjelasan. Sifatnya bagaimana? Takarannya bagaimana? Warnanya apa? Ukurannya bagaimana? Ini tidak boleh kalau tidak ada kejelasan. Karena potensi terjadinya konflik, permusuhan, dan kezaliman ini sangat sangat besar. Oleh karenanya dalam Islam tidak diperbolehkan. Kemudian Ma'asirul Muslimin, muallif rahimahullahu taala berkata, "Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin." Kata beliau, kata Al-Qadi Abi Syuja', dan sah menjual setiap benda yang suci. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin. Sah menjual semua benda yang suci, barang-barang komoditi yang suci. Ya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, atau boleh juga barangnya najis, tetapi bisa dihilangkan sifat najis tersebut dengan dicuci misalnya. Tetapi kalau sesuatu yang memang asalnya najis, ya maka tidak boleh dijual, ya. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Jadi kita boleh menjual segala sesuatu yang suci. Muntafi'in bihi, yang bisa dimanfaatkan, mamlukin, dan dimiliki. Ya, dimiliki, artinya dimiliki oleh seseorang. Ya, karena nanti ada hadis ya di mana diriwayatkan dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala an, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, bahwasanya Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayas'alani 'anil bai'." Ada seorang laki-laki, kata Hakim, yang datang kepadaku lalu ingin membeli sesuatu dariku. "Laisa indi ma abi'uhu minhu." Tapi aku tidak memiliki apa yang dia minta, ya Rasulullah. "Summa abta'uhu minas suq." Kemudian aku cari dari pasar. Maka mendengar kisahku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tabi' ma laisa indak." La tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Ya, jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Oleh karenanya di sini Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin." Dan sah melakukan transaksi jual beli atas setiap yang suci yang bisa dimanfaatkan mamlukin. Apa itu mamluk? Dan dia dimiliki. Ya, sudah dimiliki. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, "Wala yasihhu bai'u 'ainin najisatin." Tidak sah menjual barang-barang atau komoditi yang najis. Tidak boleh menjual sesuatu yang najis. Contohnya ad-dam, ya, aw rawthul bahaim, kotoran hewan, wal khinzir, ya, lahmul khinzir, daging babi, itu haram. Ya. Tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli atas barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Ya. Wala ma la manfa'ata fihi. Begitupun tidak boleh menjual barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Misalnya menjual hasyarah, yang menjual serangga yang tidak ada manfaatnya, kutu misalnya, atau tumila dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dalam Islam. Atau di sini dicontohkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, kahasyaratin, serangga, wa alatul lahwin, alat-alat musik, wa kutubu kufrin wa sya'wazah, atau kitab-kitab yang berisi kekafiran atau berisi mantra-mantra, sihir-sihir, ini pun dilarang, haram. Berdasarkan hadis, ya, hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, dan yang lainnya, Rasulullah berkata, Inna Allaha wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan jual beli khamar najis, jual beli bangkai najis, jual beli daging babi itu haram, tidak boleh najis, wal asnam dan patung-patung, berhala-berhala itu dilarang dalam Islam, ya. Faqil, maka dikatakan, ya Rasulullah, ara'aita shuhumul maitati fa innahu yutla biha sufunu. Ya Rasulullah, lalu bagaimana menurut baginda tentang lemak-lemak hewan, lemak bangkai atau lemak babi misalnya? Bukankah lemak itu biasa dipakai untuk mengecat, mencat perahu zaman dulu, ya? Perahu itu kan terbuat dari kayu. Bagaimana agar dia kuat terkena air garam? Itu dikasih cat, ya, dengan warna tertentu. Salah satu bahannya adalah lemak-lemak hewan, ya. Atau lemak bangkai. Wa yudahhanu bihal julud, dan biasa dijadikan minyak untuk kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan biasa dijadikan sebagai minyak api, yaitu untuk menyalakan api oleh manusia. Maka Rasulullah berkata, la, tidak bisa, huwa haram, itu adalah sesuatu yang haram. Ini ma'asirul muslimin, ya. Jadi diperbolehkan melakukan transaksi jual beli atas barang-barang yang halal, yang bermanfaat dan dimiliki. Halal, bermanfaat dan dimiliki. Oleh karenanya tidak boleh kita menjual barang-barang yang najis, ya, seperti tadi darah atau daging babi misalnya, daging anjing, ya, atau yang sejenisnya, ya, atau khamar misalnya. Begitupun kita tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contohnya tadi disebutkan hasyarah, serangga-serangga, atau alat-alat musik, kata beliau, kata Syekh Majid Al-Hamawi, ya, atau buku-buku yang berisi pemikiran yang menyimpang dari Islam, mengajarkan akidah yang batil misalnya, ini pun dilarang. Lalu di sini dikatakan Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullahu taala menambahkan, wa taraka al-muallif syurut al-aqd. Tetapi di poin ini Al-Qadi Abi Syuja' meninggalkan syarat akad. Padahal penting seandainya beliau menyebutkan tentang syarat akad. Di sini dikatakan, amma syurutul aqdi, adapun syarat akad, akad jual beli adalah fal ijabu wal qabulu. Harus ada yang namanya ijab dan qabul. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 29, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian memakan harta kalian ya di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Illa, kecuali antakuna tijaratan antaradim minkum, melalui satu proses transaksi jual beli saling ridho. Jadi yang boleh adalah transaksi jual beli saling ridho. Fala tasihul mu'atatu wa hiya an yattafiqal ba'i wal mushtari ala saman wal musman. Lalu dikatakan di sini tidak sah jual beli, yaitu mu'atah. Bagaimana itu mu'atah? Kata beliau, pedagang dan pembeli sepakat atas barang dan nilai. Pedagang memberikan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli membayar harga tanpa ada ijab dan qabul. Ya, tanpa ada ijab dan qabul. Itu tidak boleh di dalam mazhab Imam Syafi'i. Walakin ikhtara an-Nawawi al-in'iqad fi kulli syai'in ya'uddul 'urf al-mu'athaf fihi bai'an. Walaupun Imam Nawawi dalam hal ini beliau meyakini, ya kalau memang uruf kebiasaan menganggap itu jual beli, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Seperti di kita ya, kita melakukan transaksi jual beli, pembeli berkata beli beras seliter, dikasih uang lalu dua-duanya diam. Nah, ini kata Imam An-Nawawi, beliau memilih pendapat mengatakan bahwa al-in'iqad fi kulli syai'in ya'uddul 'urfu al-mu'athafihi bai'an. Apabila secara kebiasaan itu dianggap jual beli, ya, maka itu dianggap sah. Wa huwa madzhab Abi Hanifah. Ya, adapun di mazhab Imam Syafi'i itu tidak dianggap sah jual belinya apabila tidak ada ijab dan qabul. Oleh karenanya di beberapa daerah ma'asirul muslimin ya, yang saya lihat misalnya di daerah Sumatera Utara di Mandailing itu, kalau nenek-nenek, ibu-ibu belanja di pasar, dia akan mengatakan saya beli ya barangnya. Maka si pedagang akan menjawab, "Iya, saya jual barangnya." Itu begitu. Tentunya kalau anak-anak muda generasi zaman sekarang tidak tahu, mungkin mereka anggap itu kalimat yang mubazir. Padahal itu ada dasarnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau meyakini bahwa ijab dan qabul adalah sesuatu yang wajib ada di dalam transaksi jual beli. Walaupun ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Disebutkan di sini, waqala malikun tasihul mu'atah mutlaqan fil umur al-haqirah awil khatirah. Kalau di mazhab Imam Malik secara umum boleh yang namanya bai'ul mu'atah, yaitu tanpa adanya ijab dan qabul, hanya memberi uang lalu diambil barang. Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i itu dilarang ya. Adapun di pendapat yang lain seperti pendapat Imam Malik, itu diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin, amma syurutul aqid, ini masih perkataan dari Syekh Majid Al-Hamawi. Adapun syarat orang yang melakukan transaksi, baik itu pedagang ataupun pembeli, yang pertama balig, berakal, merdeka, ya, tidak sedang dalam kondisi dihajar, diboikot, dan tidak dalam kondisi terpaksa. Jadi lima, balig, berakal, merdeka, tidak dalam kondisi diboikot atau tidak dalam kondisi ikrah. Lalu dikatakan di sini, fala yasihu bai'us saghir mumayyizan aw ghairihi inda syafi'iyah. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, anak kecil baik yang sudah mumayyiz atau belum, tidak sah jual belinya. Wa yasihu inda ghairihim in adzina lahu waliyuhu. Adapun menurut mazhab yang lain sah apabila walinya memberikan izin. Walakin yuhram 'alal wali an ya'dhana li ghairi maslahatin. Tapi diharamkan atas wali memberikan izin tanpa maslahat. Wa yasihu indal hanabilah bai'u wa syira' ghairul mumayyiz aidan li syai' al yasir walau lam ya'dhan lahu waliyuhu. Adapun di mazhab Hambali pengikut Imam Ahmad, kata Syekh Majid Al-Hamawi, sah transaksi yang dilakukan seorang anak yang sudah mumayyiz bahkan tanpa izin dari orang tuanya apabila transaksi itu sesuatu yang yasir, sesuatu yang remeh. Artinya misalnya hanya membeli satu bungkus garam, hanya membeli misalnya permen, hanya membeli es krim dan lain sebagainya, itu diperbolehkan di mazhab Imam Ahmad. Adapun di mazhab Imam Syafi'i, beliau paling ketat dalam masalah jual beli ini. Baik, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita coba memasuki pasal yang baru yang berjudul Faslun fir riba. Faslun fir riba. Pasal tentang permasalahan riba. Tentunya kita semua sering mendengar yang namanya riba, ya. Riba itu secara bahasa artinya ziyadah, tambahan. Ya, riba itu secara bahasa artinya tambahan. Dan dalam Islam riba adalah sesuatu yang diharamkan, bahkan termasuk ke dalam kabair adz-dzunub. Ya, kabairu adz-dzunub, dosa-dosa besar. Disebutkan di sini ma'asyiral muslimin. Ada hadis, sebelum kita baca hadis ada ayat Al-Baqarah 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat." Allah akan menghancurkan harta riba dan Allah akan memberkahi harta sedekah. Di ayat yang lain masih di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Wa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Sesungguhnya orang-orang yang melakukan transaksi riba, mereka itu tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan jin. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu karena mereka mengatakan jual beli sama riba itu sama saja. Padahal wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dalam hadis ma'asyiral muslimin riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, kecuali Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. La'ana Rasulullah akilar riba wa ma'kilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Rasulullah melaknat para pemakan riba, melaknat yang memberi makan dengan riba, melaknat orang yang mencatat riba, dan melaknat orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Maka Rasulullah berkata, hum sawa. Hum sawa, mereka sama saja hukumnya. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dikatakan, ar-riba salasatun wasab'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringan dari transaksi riba itu adalah mislu ayyan kihar rajul ummaha, seperti seorang laki-laki mencampuri ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ma'asyiral muslimin, poin-poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih nanti membahas permasalahan mu'amalat dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i, yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Husain Ibn Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Dari limbah menjadi untung berlimpah. Ambil peluang usaha yang belum banyak ada di Indonesia ini. Pengolahan limbah plastik daur ulang dengan mesin Maxindo, andalan di setiap sektor usaha Indonesia. Mesin penghancur limbah plastik tipe PLT 30D Agrowindo.

Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja', begitupun beberapa catatan yang disampaikan oleh Syekh Al-Majid Al-Hamawi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan yang kedua ini tentunya kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk ikut berinteraksi menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Sepertinya ada penelepon, Pak Ahmad di Medan, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ahmad. Kalau begini Pak, saya ada dua pertanyaan ini. Baik. Yang pertama, di sini kan biasa kalau lebaran di sapi satu ekor ya, pemanya ya. Terus itu diminta satu badan itu 150.000 yang pemanya bagi 100 orang lah ya. Nah, terus itu disuruh yang beli sapinya gitu kan. Nah, apakah itu termasuk goror itu Pak? Nah, jadi setiap orang bayar 150.000. Iya. Untuk membeli satu ekor sapi. Satu ekor sapi, umpamanya 100 orang kan, minta satu ekor 150.000. Nah, jadi ya, sapinya ini dibeli daerah sana jauh di Parangbolak ya namanya ya. Nah, begitu Pak. Lalu dagingnya dibagi rata? Ya dibagi 150 lah. Dibagi 150. Mulai 100 gitu kan. Baik. Nah, yang kedua masalah ini pemasalah talak cerai kan. Jadi kan ada saudara saya dia mentalak itu sekaligus 3. Saya baca itu kitab fikih tentang talak itu ada dua pendapat katanya. Betul. Yang katanya jatuh cuma satu, yang kedua katanya jatuh 3 sekaligus. Baik. Itu pertanyaannya Pak, mohon penjelasannya ya Pak. Baik, barakallah Pak Ahmad di Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tradisi di tempat beliau, setiap hari raya setiap warga dengan sukarela mengumpulkan uang membeli satu ekor kerbau atau satu ekor sapi, kemudian mereka urus bersama-sama, mereka potong bersama-sama, lalu dagingnya mereka bagi. Apakah ini goror? Allah alam bisawab, tidak ya. Kalau menurut saya tidak. Ya, kecuali kalau membeli sesuatu yang tidak terlihat. Kalau ini kan sebenarnya ingin membeli hewan. Di momentum hari raya, yuk kita kumpulkan uang 150, kita urus sama-sama ini sapi, kemudian kita makan sama-sama, kita bagikan dagingnya sama-sama. Saya rasa tidak ada masalah di situ. Ya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kan misalnya tidak jelas barangnya. Yang tidak jelas barangnya itu adalah menjual burung di langit, atau menjual ikan di laut, atau menjual anak sapi di dalam perut. Kalau ini sapinya jelas, ukurannya jelas ya. Lalu nanti dipotongnya pun bersama-sama dengan kesepakatan bersama, dibaginya pun sama. Biasanya ada tim yang mengurus dalamannya, ada tim yang mengurus kulit, ada tim yang mengurus daging, rusuk dan lain sebagainya. Kemudian ditaruh, daging ditaruh, dalaman ditaruh, dibagi rata. Saya melihat tidak masalah ya, itu tidak sesuatu yang tidak masalah. Nanti ada poin kaitannya dengan khilaf para ulama. Di sini Syekh Al-Qadi Abi Syuja berkata, wala bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh menjual daging dengan hewan. Misalnya saya punya 20 kilo daging kambing. Saya jual dengan Bapak punya kambing yang masih hidup. Kita tukar. Pak, saya beli kambing Bapak dengan 20 kilo daging. Daging bersih, rapi, sudah. Ini di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Walaupun jumhurul ulama mengatakan boleh. Kenapa di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh? Karena ada hadis. Ya, ada hadis riwayat Imam Hakim kalau saya tidak salah. Riwayat Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, di mana dikatakan Rasulullah melarang menjual daging dengan hewan. Jadi hewan dijual daging. Saya punya daging 30 kilo, Bapak punya kambing berat sekian, ditukar. Itu tidak boleh. Walaupun mayoritas para ulama membolehkan hal itu. Ya, kenapa membolehkan? Karena hadis yang dipakai sebagai dalil oleh Syafi'iyah adalah hadis yang mursal. Ya, dan hadis mursal min qabil ad-da'if. Dia masuk ke dalam kategori hadis yang lemah. Oleh karenanya menurut saya apa yang menjadi tradisi, kita kumpul uang lalu kita potong sebagai bentuk kebahagiaan di hari raya Idul Fitri, saya rasa tidak masalah. Ya. Yang tidak boleh kalau kurban 150 orang misalnya, tidak boleh. Kurban maksimal 7 orang kalau sapi, begitupun unta 7 orang. Ya, tapi kalau itu bukan kurban, sifatnya hanyalah sebagai bentuk kebahagiaan di hari raya, saya tidak melihat ada larangan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah talak tiga, itu misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, anti talik. Engkau sudah saya talak. Engkau saya talak tiga. Apakah jatuhnya talak satu ataukah jatuh talak tiga? Ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita buka buku-buku fikih, kalau tidak salah ya, mayoritas para ulama mengatakan jatuh talak tiga. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan murid beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyelisihi jumhurul ulama dalam permasalahan ini. Beliau berkata bahwa talak tiga, satu kali satu majelis talak tiga, di satu tempat mengucapkan talak tiga itu jatuh talak satu. Berdasarkan firman Allah, at-talaku marratan. Ya, talak itu bertahap, tidak bisa sekaligus kata Allah. Ya, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Ya, jadi at-talaku marratan, talak itu dua kali. Ya, artinya tidak bisa satu sekaligus. Harus ditalak satu, lalu ada masa iddah. Ketika masa iddah itu dia boleh merujuk, atau setelah habis masa iddah dia ingin meninggalkannya, melepaskannya, silahkan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Setelah itu, kalau dia merujuk, dia mentalak lagi, maka jatuh talak kedua. Ada kesempatan masa iddah, kalau dia ingin merujuk, atau habis masa iddahnya dia lepaskan, silahkan. Ternyata dia rujuk, dia talak lagi, maka itulah talak yang ketiga. Jadi, dan ini yang dipakai di mahkamah-mahkamah di Indonesia, di kantor urusan agama, yang dipakai malah cenderung pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang mengatakan talak tiga itu, kalau diucapkan di satu majelis, itu jatuhnya talak satu. Allah Alam Bissar. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Maidah ayat 5, ayat berfirman, sembelihan orang yang diberi Al-Quran halal bagimu, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang diberi Alkitab Yahudas. Masih bisakah mereka sekarang disebut ahli kitab, sedangkan kitab yang sekarang sudah mereka ubah sehingga sesuai dengan wahyu kepada para nabi? Ya, mohon pencerahannya. Dari mana ini tadi? Dari Bali. Semitau, Kalimantan Barat. Allah Alam Bissawab ya. Kaitan dengan ayat itu, kalau kita baca penjelasan para ulama, terjadi perbedaan pendapat. Apakah ayat yang berbunyi al-yauma uhilla lakumut thayyibat, hari ini telah kami halalkan untuk kalian yang baik, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan ahli kitab halal untuk kalian, sembelihan kalian halal untuk mereka. Apakah ahli kitab di sini masih sah? Ahli kitab yang hidup saat ini masih sah disebut ahli kitab? Itu khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ahli kitab sekarang tidak sah dijadikan ahli kitab karena kitabnya sudah menyimpang, akidahnya pun sudah menyimpang. Tapi sebagian mengatakan tidak masalah, mereka masih ahli kitab. Karena penyimpangan ahli kitab itu bukan sekarang. Bahkan di zaman Nabi mereka sudah menyimpang. Bahkan Allah mengabadikan di Al-Quran bahwa kerjaan ahli kitab adalah yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih. Mereka mengubah-ubah isi Al-Quran itu. Ya, bahkan mereka mengatakan salisu salasah. Mereka mengatakan Allah Uzair ibnullah, Uzair anak Allah, Al-Masih ibnullah. Artinya penyimpangan yang hari ini kita lihat itu bukan muncul di abad 20, sudah ada bahkan di zaman Nabi. Tapi Nabi bermuamalah dengan mereka sebagai ahli kitab. Penyimpangan sudah ada. Mengatakan Tuhan itu lebih dari satu sudah terjadi. Kitab-kitab diubah sudah terjadi. Ini pendapat yang pertama mengatakan ahli kitab, ya ahli kitab. Adapun pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu ahli kitab zaman dulu, di zaman Nabi. Oleh karenanya yang berlaku di kantor urusan agama di Indonesia, kantor urusan agama tidak akan melayani apabila ada seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita Nasrani. Apalagi kalau sebaliknya, haram, para ulama sepakat, wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki Nasrani misalnya. Itu sepakat para ulama. Oleh karenanya ya kita sampaikan yang dipakai di Indonesia itu tidak ada lagi apa namanya hukum ahli kitab dalam arti halal menikahi mereka, itu tidak diambil oleh para ulama di Indonesia, di MUI atau di KUA. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah lama Abu Naf'an tidak menghubungi. Alhamdulillah. Baik. Silakan. Ustaz mau nanya berkaitan tentang masalah tadi riba di Ustaz. Yang pertama mau nanyakan bagaimana tobat, cara tobatnya orang yang dia berusaha dari modal-modal riba atau dapat hasil usaha ini beli rumah, beli ini, artinya dari pinjaman uang riba gitu, Ustaz. Kemudian hari dia pengen tobat, cara tobatnya ini gimana? Baik. Apa yang mesti dihilangkan semua apa gimana, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang Ustaz nabung di bank syariah yang ada sekarang, nah itu hasil yang didapatkan dari bank tadi itu halal atau tidak Ustaz? Menabung uang. Lalu? Naro uang di bank itu kan suka dapat hasilnya. Kalau di bank syariah ada apa akarnya, ada apa mudharabah apa dan yang lainnya. Iya. Yeah. Nah itu yang ini buat si pemilik uang halal atau tidak Ustaz? Baik itu dan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, hukum riba disampaikan dengan panjang di dalam surah Al-Baqarah ayat dimulai dari ayat 275 disambung 276 lalu nanti bersambung lagi di 278, 279 ya, disambung lagi, dilengkapi di 280. Di 275 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, ya. Di sini dikatakan, dan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, dari Allah, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Tetapi barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka kekal di dalamnya. Ini yang ingin kita garis bawahi adalah, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya bahwa riba itu haram, dia baru tahu riba itu haram, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di ayat 276 Allah berfirman, Allah musnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Di ayat 277 Allah katakan, innal ladina amanu, di ayat 278 kita lompat, Allah katakan, ya ayuhal ladina amanu taqullaha wadharu ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu beriman. Di ayat 279 Allah berfirman, fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. La tazlimuna wa la tuzlamun. kamu tidak berbuat zalim, artinya merugikan orang lain, dan tidak juga dizalimi. Nah ini, apa namanya, jelas saya rasa jawabannya ya. Artinya kalau kita memang sudah mengetahui haramnya riba, lalu kita tinggalkan, maka kita hanya berhak untuk mendapatkan apa namanya pokoknya saja. Bagaimana cara bertobatnya? Dengan meninggalkan segala macam transaksi riba. Bertobat kepada Allah. Kalaupun masih ada orang yang punya hutang ke kita, kita tidak ambil bunganya, tapi cukup diambil apa pokok-pokoknya saja. Pertanyaan yang kedua, mudharabah, kalau kita menabung di bank syariah, apakah boleh kita ambil keuntungannya? Allah alam bisawab ya, bank syariah sudah tidaklah satu bank di Indonesia mendapatkan gelar bank syariah, kecuali mereka berusaha komitmen dengan aturan yang dibuat oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Di DSN banyak ulama-ulama yang hebat-hebat, banyak ulama-ulama yang memiliki ilmu yang artinya mereka punya kapasitas, dan apa yang di apa produk-produk bank syariah itu tentunya sudah melewati apa namanya ijtihad atau pilihan pendapat yang dilakukan di MUI. Dalam hal ini ada bagian di MUI namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Tentunya kalau kita menabung di bank syariah dengan keyakinan akadnya adalah akad syariah, berarti boleh kita mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank syariah berupa keuntungan misalnya bagi hasil atau mudharabah. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ida di Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ini masalah orang meninggal ini Pak Ustaz. Jadi begini, kalau di sini rata-rata kalau orang meninggal itu baik perempuan atau laki-laki, kalau dimandikan itu di depan rumah Pak Ustaz, di teras. Apakah boleh apa tidak itu Ustaz? Ditutup? Ya memang ditutup Pak Ustaz, pakai kain, tapi maksud saya itu kalau bisa itu di belakang, apa di dalam rumah, apa di kamar mandi begitu Ustaz. Apakah boleh itu Ustaz? Baik. Ya cuma itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, selama tempatnya tertutup ya, selama tempatnya tertutup, tidak terlihat, ditutup oleh tenda, ya mungkin ya dipilih tempat itu ya lebih kepada masalah agar kemudahan, membuang airnya mudah, tempatnya lapang. Kalau di kamar mandi cenderung lebih kecil ya, lebih sempit. Ya kalau bisa di belakang rumah, lalu lebih tertutup, ya auratnya tidak terlihat oleh manusia, itu lebih selamat. Ya yang pasti prinsipnya itu ya, tempatnya tertutup ya, tidak terbuka sehingga auratnya tidak tersingkap di hadapan manusia, itu pada prinsipnya. Mau di depan atau di belakang rumah, ya terkadang sebagian tidak memiliki belakang rumah misalnya ya. Dia tinggal di rumah-rumah kontrakan, belakangnya pun kontrakan lagi, kanan kirinya rumah, maka dia buat di depan. Nah, itu tidak masalah ya, itu tidak masalah selama tempatnya tertutup, dibuat pakai plastik atau terpal istilahnya, apalah namanya kan, itu gak ada masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita melaksanakan salat malam berniat 2-2-2-2, ternyata di rakaat berikutnya kelewat 3 rakaat akhirnya, jadi saya tambah lagi 1 jadi 4 rakaat, apa hukum seperti ini? Syukron. Itu yang pernah saya sampaikan dulu, yang kita tahu kalau kita memang sudah berniat 2 rakaat ya sudah 2 rakaat. Kalau ternyata kita lebih 1 rakaat ya tinggal diganti dengan sujud sahwi. Tinggal kita di rakaat yang ketiga itu sujud sahwi ya, 2 kali sujud, lalu kita jadikan salat Allahu Akbar 1 rakaat. Masuk rakaat yang kedua. Harusnya kan at-tahiyat, dia malah berdiri masuk rakaat ketiga. Sudah sempurna berdiri. Ya sudah, kalau dilanjutkan, nanti ketika sudah rakaat ketiga, dia langsung tasyahud akhir. Jangan nambah 1 rakaat lagi tasyahud akhir, lalu dia sujud sahwi 2 kali, lalu dia salam. Itu yang saya pahami. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Dari ibu siapa, di mana? Dengan Ummu Sofi, Pak Riau. Ummu Sofi. Iya. Silakan. Mau nanya Pak Ustaz, gimana ya Pak Ustaz pembagian zakat mal hartanya Pak Ustaz? Saya kurang paham. Kalau uangnya 90 juta berapa yang dikeluarkan ya Pak? Itu. Yang kedua, saya pernah nazar. kalau laku rumah kan mau jual rumahnya Pak, kalau laku rumahnya mau puasa gitu kan, sedekah sama anak yatim gitu, pasir mesin mama sih, itu gimana hukumnya ya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat mal tentunya wajib atas seorang muslim apabila harta yang dia miliki memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah haul, syarat yang kedua adalah nisab. Nisab dan haul. Nisab artinya hartanya sudah sampai di jumlah minimal di mana dia seorang muslim wajib zakat, yaitu 80 gram. Berarti kalau sekarang harga emas itu sekitar 1 juta, ya, itu berarti sekitar 80 juta ke atas itu sudah wajib zakat. Kalau seorang memiliki 80 juta lebih uang, dan dia miliki dalam kurun waktu 1 tahun, sudah haul selama 1 tahun, maka ada zakat 2,5%. 2,5%. Ya, berarti kalau 80 juta, ya berarti jadi berapa itu zakatnya? Jadi sekitar 2 juta. Zakatnya 2 juta ya. Betul ya, 8 juta, 10, 8 juta. Lalu dibagi 4, jadi 2 juta zakatnya. Ya berarti kalau 90 tinggal nanti dibagi saja. Dibaginya 90 juta, 2,5%-nya berapa? Kalau sudah setahun, haul. Sudah haul, maka diambil 2,5% hak fakir miskin. Jadinya 2.250.000. 2.250.000 diberikan kepada siapa? Kepada orang fakir, orang miskin, ya, atau yang ada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Ada 8 kelompok yang disebutkan, ya. Kalau kita merasa tidak mampu, ya, titipkan ke amil zakat agar mereka salurkan kepada yang berhak. Tapi kalau kita bisa memberikannya langsung ke tetangga kita atau ke keluarga kita yang memang kondisinya sulit sekali, itu bisa diprioritaskan. Lalu seseorang bernazar, ibu bernazar kalau nanti rumahnya laku akan berpuasa, lalu akan memberi makan anak yatim. Kalau itu sudah diucapkan, maka wajib. Ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ya, orang yang beriman itu menunaikan nazar. Nazar itu kalau sudah terlanjur diucapkan, maka dia wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, itu menjadi hutang. Ya, yang bahkan ahli warisnya harus menunaikan hutang tersebut. Allah alam bissawab. Dan nazar itu bagusnya tidak dilakukan. Ya, artinya enggak usah nazar. Karena nazar itu kata Nabi adalah perbuatan orang yang bakhil, orang yang pelit. Oleh karenanya yang bagus itu beramal dulu baru meminta. Kalau nazar kan dibalik, minta dulu, kalau dikasih baru bernazar. Walaupun dia tidak haram, walaupun dia tidak haram. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau harga cash dan kredit dibedakan dalam jual beli termasuk riba atau tidak? Ya, misalnya dia beli baju harga 100 ribu cash, tapi kalau kredit dalam 2 kali bayar 120. Ya, para ulama beda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat boleh. Ya, pendapat yang paling kuat boleh. Itu namanya bayi taksid. Ya, dijual beli dengan kredit. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.